Alhamdulillahi Rabbil Alam. Surat al-lazina anamda'ani khairul muhmin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa'askannahu fil ard. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa'a'nam. Wa'a'nabil lakum fiha fawakihu kathiratu wa minha ta'kulun. Wa syajaratan takhruju min turi Sayna'a tambutu bidduhni wa sibukhil lil akilin. Wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isanging langit. Aku nurono ma'an ing banyu. Olehku nurono bikodarin kelawan takaran sing pas, kelan ukuran sing pas. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sangking langit, sangking dhuwur, sangking langit, ma'an ing banyu. Tak turono bikodarin kelawan takaran sing pas, kelan kira-kira sing pas. Min kifayatihim sangking kecukupane wong akeh. Fa'askannahu mongko manggokno ingsun. Fa'askannahu mongko manggono ingsun hu ing mak fil ardi ing dalam bumi. Terus banyu disimpen ning bumi wa innalan satemne ingsun. Ala dhahabin ing atase ngelingno bi ngilangno bi iklan mak. Wa innalan satemne ingsun ala dhahabin ing atase ngilangno menghilangkan bi ing mak iku laqadiruna iku zat sing kuwasa. Fayamutu namangka padha mati sapa ngakeh mak adawa bihim sertane kewan-kewane wong akeh. Oleh mati atsan krono ngelak. Fa'an sya'na mongkon nimbulna ingsun aku maring sira kabeh bihi sebab mak jannatene pira-pira perkebunan minakhilin saking kurma wa anabin lan pira-pira anggur. Huma tinakhil anab iku fa aktsaru fawakihil arabi. Iku aki-akiye pakanane wong Arab. Pakanan enak-enakane wong Arab. Lakum tetap ke diwa kabeh fiha ing dalam sajarah atau ing dalam jannat fawakihu utawi pira-pira hidangan kathiratun kang akeh. Wa min halan sanging sajarah takulu namangan sira kabeh soifan ing dalam wektu ketiga wasitaan lan wektu rendeng. Wa ansana lan ukulna ingsun sajarotan ing wit takruju kang metu apa sajarah min turi Sina atau min turi Sina sangking gunung Sina. Sina iku jabalun iku gunung bikasirisin Sina wa fatiha Sina. Wa muni alan den cegah apa asrfu tanwinil alamiyati krana alamiyah wa tanis lan tanis lil bukati krana arah aran tanah. Tambutu kang nukul nopo sajarah minar rubai sangking fi'il rubai itu tumbitu wasulasi tambutu biduni kelawan duhen. Duhen itu maknanya minyak. Albau tiba'u zaidatun zaidah alat awali ngatasi wacaan sing awal. Wa muta'adiyatun nan dadi alat ta'diya alat sani ngatasi wacanan sulasi. Wayati sajarah sajarah itu zaitun itu pohon zaitun. Wasibhin nan dadi lawoh dadi hidangan enak lil akili nak diwung sing mangan kabeh. Atfun ala duhni aidamin tegese lawah yusbihu kang iso napa kowe manane iki kono nak manane ku diwedel manane dicampurno apa idam alukmata ing panganan sapuluan bihom siha kelawan nyemplungno lukmah utawa ngolesno lukmah fihi fiduhun wa huwa taiki duhun iku azaitu zat minyak zat wa innalakum. Lan saat temen itu tetap ke dua siro kabeh fil anami ing dalam biro-biro rojo koyo kewan-kewan sing dipangan manusia ilibi jadi kese unta wal bakori lan sapi wal gona milan wedhus la ibrotan yakti ini ono ibro ono teladan ono tolak ukur kehidupan manane manane ibrotan aizutan tegese dadi nasihat tak tabiru nakang iso itibar siro kabeh bihak lan ibro nuskikum mimma fi buduniha. Naskikum mimma fi futuniha. Naskikum ngirami ingsun kuing sira kabeh fathin nun sami-sami sapa. Badamia domen nun naskikum mimma fi futuniha. Ana kirae kita nuskikum mimma fi futuniha. Mimma sing perkara fi futuniha kang ing dalam jero-jerone an amai labani tegese susu. Walakum lan tetep kadhe sira kabeh fi ing dalam an amana fi uti pira-pira kemanfaatan kasiratun kan akeh. Minal aswafi sang pira-pira aswaf. Aswaf niku bulu sing kandel nggih. Wal aubaran biro-biro bulu wal asar misamir bulu-bulu domba nu makna bulu-bulu sing didamel wol nu wa min aswafiha wa aubariha napa wa asariha asasa wa mata anwa ila akhir wa ghairi dalika lan sakjane mengkon-mengkon kabeh Wa min halan sanging kabeh tak kuluna mangan sira kabeh. Wa ali halan ing atase unta ikli bilih tegese unta wa alal fulkilan ing atase prau utawa kapal aisufun tegese pira-pira kapal tuhmaluna den tanggung utawa den gawa sira kabeh diangkut sira kabeh. Pun kula terangno masalah sajarah nggih, masalah sajarah, masalah anam. Dados cara pangeran nggih, cara pangeran. Niku an'am ya, an'am niku kewan ya. An'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus onto, sapi, wedhus. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fekih wajib nopo zakat. Ya. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani, ya, niku pancen kebutuhane manusia. Ya, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken. Iki rungokno tenan iki sebagian ayat diterangaken. Umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu. Mataraka 'ala dhuhriya min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Dadi sejauh Allah ijek gawe kewan sing kena dipangan manusa. Niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah, dabaru kewan napa mawon. Sing dadi sumber energine manusia, niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah, kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan iku halal kecuali sing disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa? Asu. Berarti berceleng asu. Tapi masalahnya asu itu sudah disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubalake sing ngalalo asu itu sudah disebut Quran. Jadi nak asu itu halal ditong sing merkarane gak disebut Quran, berarti sing ngalalo ya oleh mereka sudah disebut Quran. Jadi cangkem elek lho mboten kula. Kula gak nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jadi cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kula niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kula niku belajar halal haram mulai madhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai madhab paling modern. Misalnya begini, sing kula yakini nggih. Keyakinan kula sing mesti haram mung kula Syafi'i nggih. Celeng, ijma' nggih, ijma' nggih. Nah, celeng napa? Ijma'. Terus asu mendekati ijma', asu mendekati napa? Ijma'. Terus fahdin niku semacam macan ya, pokoknya fahdin, namrin, babrin, pokoknya ngaji kados kula niku sing entekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa ku bahasa Arabe asat nggih. Nah, terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin, niku jenis napa macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira ngregani aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum niku nganti wis ra roh anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik wonten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa niku seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang nopo? Bojone. Ina bojo kula pun kompromi dadi wis Agus aku nomor 17 sing penting aja pegat dadi nomor 17 dadi pegat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 20 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak 20 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengin ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacano. Lah anak tamune 20 ge. Ya tak kei 20. Ku tak anggap engko sangu mati ngoten mawon. Nah, suatu saat ikhya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali sama ndak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama.

Pinten kilo, pinten kilo, kira-kira mangani suket itu berapa kilo? Rong puluh ewu, okay. Saya kira rong puluh ewu peng sak bulan, 600, 600 peng setahun, pinten? 72, 7.200, peng rong tahun, bodoh kan? Mulane kena nyepelek no suket mbek sapi larang tiyo larang suket bodoh kan? Mergo umure rong tahun sapi ku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kula nate tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Faham ya? Anna sababnal ma asabba tsumma syaqqanal ardo syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qatba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintung ora karuan suket mbek sapi regane padha jenengan juguyan guys guyan mbah aku iku ulama dadi mikirku luwih suwe timbang kowe sapi rong taun regane piro dijawab ya 14 juta guys lha nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kenae piro 14 juta Ya, artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket itu aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang itu bergantung suket. Nak mbok etung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras e kok. Mustafa didol ku ra payu. Itu kan. Paham ya? Pemenang saiki si yatim piatu, paham ya? Iku si yatim. Malah ra ono wong doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalo jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nek mbok etung suket tok lan sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngaten contoh gampang. Wonten tiang niku nyupir bis. Bise niku jauh perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ndak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi. Transaksi nopo? Bensin. Tapi kan supire rugi, Gus. Sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ora numpak iku anggap ae swidak. Jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ora numpak swidak iku sing ora numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ora numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Pengen aja sekali-kali lu ora usah penumpang semua aku mlaku. Selesai kan? Lah tapi nek dhewe pertanyaane, tapi kan gak entuk duwe Gus. Lah ndekne nyesal nek aku pengen entuk duwe, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa Jogja. Selesai kan? Tapi nek di PHK, ya di PHK ora cara majikan, nek pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset karo rahmat sitok entuk rahmat sitok. Meleset karo rahmat sitok entuk rahmat sitok. Misale kene ning omah seneng awer bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan ya ora enak. Kasil ngising.

Nah, alam barzah itu di cirine itu diberi tanah, jari kiai kajen eleng-eleng. Alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam itu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah, pas mati di bawah tanah. Lah yang cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya kan ora ada terus gendang iku ora oleh. Wong cek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau ora rasane itu. Mulane Wali Songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi Wali Songo ku yo repot ora kok jerami malah kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai-kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sito. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, ya tak jawab, wis beda. Lah bedane piye? Wong wis urip kok dikrukupi tanah. Oh, nek kuburan nak ngrukup ngene empat iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda ngene, butuhe kan apa? Beda. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan dicek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Yo beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajen buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan, enggak tuh damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan, nak sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi di tiang-tiang riyen ini, tapi gini cara kula gini ilmiah memang ngoten iku. Terus alami pangeran ditandai, nampak angen-angen kabeh donya ku tanah ini wow. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustofa sing mlete ngene iki. Sing nganting lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngelethek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngelethek mbek tletong, mergo subure ngangge napa? Yo tletonge asu bareng ngono macam-macam ora trimo tletone wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken an'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran dawe surat an'am. Sajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alimmu sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balhuwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilma ya numpang liwat, paham ya anut. Nek ora iso anut ya mikir dhewe engko ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe engko ora tok anu, gak apa-apa. Tapi ya latihan bareng, jadi orang gantung ulama terus ya latihan, kok ora kuat. Anu. Aja kok ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am, ndak tahu saya. Iku paham gitu. Dadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan, go suket iku unsur kehidupan. Ya suket unsur nopo kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok nopo manusia. Itu sebab nopo anna sababnal ma anapa soba thumma syaqqaqnal ardh nopo syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qatba wa zaituna wa nakhla wa hadaika khulba wa faqihatau wa abai mata allakum wali an'amikum. Dadi kebutuhane manusa iku dibareng nombek kebutuhannya an'am. Nah an'am isik sehat ya manusia nih sehat, mulanya mata allakum wali an'amiku kan mau dipadak no an'am kok gantungnya sampean gantung nopo an'am, mulanya Quran nopo an'amau wa anasiya kathiro, jadi paham ya sebagian ayat tak disebut nopo an'amau wa anasiya nopo kathiro, jadi wow, disebut nopo mata allakum wali an'amikum buang kalau terus nyong itu terus kulo ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran iki mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balawah mau trimo bakas suket bakas an'am karena Ini sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan, nggih ambek tetumbuhan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walakot arsalna, niki pun mulai bakas Nabi. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring qaume Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Ati uhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin huiru. Kowe ku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran huiruhu kang saliyane Allah. Wa wa te huiruhu ismuma iku isme makwa mate perkara koplo kang sedurunge lafal huiruhu iku al khabaru khabar wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti, maknane liyane gangsal soe niku masalah Arab. Afala tatakuna ana ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh uku batahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghairahu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malau ladina kafar wong sing kafir ming kaumi sanging kaume Nabi Nuh liat baihi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana tenoh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh gak wae mok kepengin diwongno. Yuri idu ngarepno sapa Nabi Nuh ayyatafaddala. Eng yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dekne gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya ben keren ya kurang ajar kaum ya. Mulane wong nak gawe gerakan mesti dianggap ita itu paham ya dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nah dadi ketua apa ya ben badi ngono ya, tuduhan ngono iku ya sah. Lah kadang bener repote bener. Biaya kuna gambar sing ana sapa Nabi Nuh iku madbuan iku diikuti lawa antum halete sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya'Allah, mau mengersana sapa Allah, Allah Allah ibadah yang tawaradin sembah sapa khairu huliani Allah la anzala iktina nurana sapa Allah malaikatan yang malaikat bidhalika klan mengkono-mengkono bi'sah bi'sah ngontonan, maknanya bidhalika e bisyari'ah ayuk badawahan apa wahdah la basaran uraka Allah ngutus manusia masa mi'na uraka ngurungana ingsun biada klan iki ala dikang da'akang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun nuh rupani minat tauhid disangin tauhid fi abaina ing dalam pira-pira bapak kita ala wali nakang disik-disik kabeh ail umamah tekse pira-pira umat al madiyata sing wis kliwat in huwa uraka te nabi no ema nuhun tekse uraka nabi no iku ila rojulun kecuali manusia bi kang itu tetep ing dalam rojul jinnatun te rondo edan halatu jununin tekse rondo edan. Lainnya kena jadi kiai, jadi ulama. Terus bojo menganggap kira rodo edan, saking senengnya ilmu, itu normal. Tapi nak bojo menganggap kue ulama, kok bojo menganggap kue normal. Senengnya duit ya pas, senengnya dunia ya pas. Berarti kira ulama. Okay, ciri utama ulama itu bojone atau kaumnya menganggap rojulum bihin apa? Jinnah. Rondo. Apa? Rondo. Mulanya akhirnya kaya wong jadab, rondo edan. Itu terus di. Itu ada silsilah. Paham ya? Karena apa, ada tradisi tertentu, kiai sing rondo edan kok malah dikultus. No. Itu ya ana bener e Pak Rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku Pak. Paham. Nek edan tenan mergo parek pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara. Tapi nek dianggap edan biasa Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulun bihi napa? Jinnah. Dadi Nuh iku rondo napa? Edan. Rondo edan. Fataraba sumangka ngenteni ya sira kabeh iklan no intadiruhu tegese ngenteni sira kabeh no khatakhine sing mati lah zaman mati wis no kumbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajar ya nabi wong edan kok ora mati dhewe kula dawuh sapa nuhun nabi no robbi do pengenak ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun alih ing ngatasé kaum kula bimaklan perkara kadzabu kang gorono sapa kaum ni ingsun bisa babi takdzibi klan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun nabi no tiange keras ya keras banget. Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi gorohno carane piye bi antuh likahum gambaran to menghabiskan jenengan ngrusak jenengan hukum kaum cangkem kok elek wong kok gorohno nabi jenengan pateni mawon mergo tapi niki namung nabi no syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi saniki maksud no tiyang fasik mboten angsal iso wae anake wong fasik iku saleh iki pun digampang nggih TP iki TPA niku bapak irung poso, bapak ireso moco Quran, caci licil iso moco

Anak kula nu goblok, Gus. Tak terangno ora paham, Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin. Wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing diarani donya pinter, donya sing lairno donya koyo sapi ora manak lho, Gus. Berarti donya nglairno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata pinter, waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak? Berarti wong sing di mobil Alphard, di mobil goblok kabeh karo dene. Pergo donya kok mangan donya. Sing diarani donya ya sing lahirno donya ya iku sapi. Ya akhire cung dibule anak bapak pinter cung ya seret. Dadi kula ya tau kalah pinter wae jule wong orang ya harus belajar. Kadang wong akrobi ku ya. Iku dadi orang itu ya menyen manusa ge, manusa yo ana robanine, ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Zaman saya tak bedai, sing darani donya ingin berkembang, ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tambah rusak tak tambah ape. Tambah rusak, nak sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Sapi. Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodho, anak kula niku bodho. Untung kulon biasa ulama ge mendengarkan dua belah pihak. Jadi kurang dereng kecelakaan. Ya sama kayak dia yang wayah wonten logikane. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok goblok jare santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus ngrasane wong telu. Iku sing dalile wong wayah. Nah sing ra wayah alasane le ya Gus diamuk wong sitok larane seraker. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayangno Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Padha masuk akal ya kan? Nah, iku alasan dadi manusa iku yo tapi tetep keliru lah wong ora disedha montor zaman saiki gitu. Tapi setidaknya kita mendengar napa? Napa alasan? Mulane kata riyen zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi nggih didengar, kadang logikane nggih. Nggih napa? Masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar kuwi teng mriku kadang-kadang niku. Nggih kula sing mengenang Arabi nggih. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutahoyir wa kullu mutahoyir hadis la buddha mim muhtis. Alam itu rubah, nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ono sehingga logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing utun menemukan Tuhan gimana? Barang dene neliti teng desa, ono wong desa ditakoki, "Ye Pak desa, ya Arabi, bima araf tarobak?" Cara meroh pangeran ku piye? Ngamuk-ngamuk Arabi ini. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana untane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana untane. Wa atharul aqdam yadullu alal masir, yadullu alal masir. Nek ana tipak delamaan, bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Arti nak ono makhluk asar, makhluk itu bekas, mesti ono sing gawe. Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni. Oh nak ngono wong desa yo cerdas. Yo mau ternyata mereka dak duwe mobil, gak duwe sepeda motor, mugo sing darani dunya, iku sing lahirno dunya. Aja kok dunya mangan dunya. Tapi aja nut tertinggal wong Islam. Maka maju dunya boten napa? Maju. Ila rajulun qala nuh rabbin surni bima kadzabun. Fa aukhayna moko paring wahyu ingsun ilahi maring no anisna il fulka. Anisna ansdine kelakuan to an tegese kelakuan isna. Gawe sira al fulka ing prawi aisafina tegese prawi bi ayunina klan pura-pura mripat ingsun. Bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten wae. Bi ayunina kelawan pengawasan ingsun. Ebimar iyan tegese kelan tak tingali minna sang ingsun wa khutina lan kelawan penjagaan ingsun wa wahyina lan kelawan perintah ingsun amrina tegese perintah ingsun fa idza ja'a mukon alikane teko apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wa faro ebi ihlakim tegese kelan ngrusak kaum nabi nuh wa faro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur pawon apa cara mriki kluweng lho ya Ailil hubazi kerdiwe roti bilma iklan banyu. Jadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran alamate banjir bandang. Iku nak kluwenge Nabi Nuh, pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncrat napa ba banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Jadi alamate banjir ora kok angin teko sik, ta udan teko sik, sungai bek banyu iku ora. Alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa banyu. Jadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wafarat. Dan nah, cara banjirnya kok kali kan ngomong iso melayu mergo alamate masal diketahui mah tapi Allah kepengin nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali kan anan bojone alamat iku hanya sandi. Wis pangeran mulane jogeman nggih ngenyek ulama ngenyek nabi kadang ulama iku logikane gak masuk akal tapi cara Allah masuk akal. Gini ku wau, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa Nuh? Lah iku kowe, nggo persiapan apa ana banjir, oh, tambah suwe tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune gobedhi jarene. Somben nggo ngadepi ban padahal sak warasase daerah mriko ora bakal banjir. Momo banjir ora butuh perahu, diluk entek. Napa padang napa? Pasir. Lane wayas naul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minna qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dadi dekne gawe prau tiap tanggane liwat kenyek Nabi Nuh edan wong padang pasir kok gawe napa prau tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman. Allah ngutus pokoke angger kluweng pawonem wis ngeltokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 8 napa 10 tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan mulane saiki ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fastuk fiha mingkulin zaujainis nen tiap pasangan kewan digowo mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kula nate tangleti santai cerdas kurang ajar takokane Gus. Aku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak. Ya sak gedhe-gedhene prau dimoti dinosaurus loro ya takobal wa minna minkum. Mun dinosaurus ku kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan wa ora ya ora. Tapi sing jelas sing pancen janggal tenan ya. Nak tiap kewan digawa ku sing paling reso bayangno beton apa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh. Ya iku ya angel perkara sanging gedhene, tapi nggowo tengku golekine piye. Ya geneman kok cangkem elek ngono ae. Ya pokoke sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek sithik Nabi sinten? No fasluk fiha min kullin zawjainisna. Walhasil akhirnya ana banjir bandang, banjir bandang. Niku ngelanda judi keyakinan tiang-tiang judi niku musol musol niku saat ini daerah Irak niku keyakinan para ulama niku saat ini coro wilayah daerah budi Irak kados wilayah Babilion wama unsila alal malake ini bi Babilan apa Haruta Marut niku keyakinan ulama Babilion niku daerah Saddam Hussein riyen pokoknya daerah Irak gon sihir nggih gon apa sihir niku. Saat ini terus banyak beredar tentang internet jadi gambari perahu ini Nabi Sinten Nuh itu Raya Kondi umurku itu umurnya seribuan tahun sesuai umurnya Nabi Nuh jelas itu orang mergawe paham gitu imannya ya kena orang ya kena itu orang mergawe fasluk mongko ngambau siro wakan alan ono po dhalika mengkono-mengkono wufurut tandur atau wafarut tandur itu alamatan jadi alamat linuhin ke dinuh fasluk mongko ngelebono siro via yang dalam safina adkhil tegese nglebokno sira fi safinati ing dalam prau mingkulin sanging saben-saben jenis kewan zaujaini ing sak pasang-pasang aidha karen tegese lanang wa unsalan wedok mingkuli anwaihima sanging sekabiane warna-warnine jenise kewan isnaini loro-loro dzakaron wa unsa wa wa tedaw isnaini kumaf'ulun maf'ul wa min utaimin iku muta'alliqatun ta'alluq bi usluk lawan lafat usluk wa fil qisati lan ing dalam crita ngene annahu ta'ala satana wa ta'ala khasyara iku ngiring sapa wa ta'ala linuhin marino asibaa ing kewan sing galak-galak watero lan manuk wa ghairu huma lan liyane loro. Dadi ora kok Nabi Nuh kangelan golek jaran, jaran delik ning ndi yo? Dikusih delik ning ndi yo? Saake nang golek tikus. Dadi kabeh iku pas ape ana banjir iku kabeh kewan digiring pangeran dekati praune Nabi sinten? No, tapi sak pasang-pasang lah anak kabeh ora sedeng. Paham nggih? Fajala mongko gawe sapa Nabi Nuh yadribu, mengambil to mukul sapa Nabi ya di lanang rono. Fikuli nauin saben-saben jenis fatakau ya dulyumna ala dzakar. Wah anger tangan tengen tok lanang, wal yusra tangan kuwi kiwa alal unsa ing atase sing we dok fayahmiluhuma mongko go sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fisafinati ing dalam perahu. Wis pokoke aja takokno carane go dinosaurus piye carane ora usah pokoke ngene iku. Wa fi qira'atin mesti qira'ah kullin bitanwin kados qira'ah kita fasluk fiha mingkulin zaujain. Sebagian qira'ah mingkulin apa zaujain. Fazul ini mongko te lafaz zaujain ini maf'ul maf'ul wasnaini te maf lafaz isnaini tak kidur nau kiti lagu maring maf'ul. Wa ahlakalan ing keluarga sira ai zaujatahu tegese bojone no. Bojo sitoke nggih Nabi Nuh kan garwane kalih. Wa auladahu lan pira-pira anake. Maksudnya anak sing mboten kan'an. Niki pangeran nggih dadi crita Nabi Nuh anak ya ora kabeh kafir. Tapi ya ora kabeh Islam. Semalane kula mboten seneng yen wonten tiyang ngritik kiai jare anake ora kabeh saleh ya kliru. Nabi Nuh anake ora kabeh napa saleh. Tapi jek bejo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak ra saleh-saleh iku ora nganti kafir. Mulane wong Islam kudu syukur. Jarang anake tiyang Islam niku dados Kristen, dados non muslim, jarang sekali. Ndak ada 0%. Wong kula urip mulai cilik nganti tuwek niku nggih ndak mboten nate pireng. Tiyang jadi mu'alaf, jadi kafir nganti 1% buat nanti pirang nggak pirang 1-2 ini kumawan nangger tak takoi gue jari bapak pindah agama cung jari sinten ya Gus buatan mau buatan sholat dok jari ini gue saya pindah agama Kristen oh buatan Gus nggak seneng mawon kok kita seminggu sol mau pisan tok mau apa gereja nah itu lo buatan Gus nggak tetap Islam tapi jari ini pindah buatan mau gak sholat ya mau aduh ada apa jari mau pegah apa ya tapi rasa beda agama aja nggak supaya tetap Islam gue, supaya penting rasa sholat gue, waduh. Jadi jarang. Kulor sering pireng si A si B cari masuk Kristen tengin. Padahal turunannya tiang-tiang soleh. Bareng kulor tanggleti gue buatin. Ya mungkin dia teman bisnis atau teman kencan buat teman opo kencanan tiang-tiang non Muslim. Tapi kita kok iya buatin. Buatin gue proyek waras, buatin. Jadi, jarang, emang hebat ngaji Nabi nyen keramat tenan, emang mukjizat betul, emang hebat betul. Itu yang puasa kayak kau yang ngono Islam ya rata untung, buah bak belur juga rata melarat bolak balik, ya tetap Islam. Padahal disumbang dijak agama liya itu nih ditompot tak, tapi tetap ragilem. Berarti kan sepinter ngakali bareng gitu. Sepinter lah, anggap cah pinter. Tetap ini kok. Ilaman kecuali wong sabako kang wis dadi takdir. Wis dadi kedisian ali ngatasen man apa alqaulu, apa takdir utawa titahi pangeran minhum saking wong akeh. Semulane kita ya ora roh, kuwi dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misale ki lahir ning Afrika utawa ning Amerika utawa ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa, ngerti-ngerti dadi kafir. Kuwi lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir ku mok sabako alihil qaulu napa min minhum. Lane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji bareng kan kondang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis bareng kan gaya mun apik lah niku mun. Padahal barengane yo baleni meneh kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Bil ihlaki iklan rusak wawa te sing man sabaka al kauli ku jauh-jauh iku bojo sitoke wa waladu lan anake nur rupane kan'an bihilafis sam wa ham wa yafas wonten semoco yafis ana semoco yafas sam ham yafas fahamalahu mongko go niku anake Nabi Nuh sedenten mongko go sapa nuh hum ham sam ham yafas utawa yafis wa zaujatihi lan bojone rupane salasah wa fi surati hud wa man aman wa ma amana mahu illa qalil. Sing iman mesti dik. Kila anu sitata rijalin wanisa ahum. Mok wong lanang 6 mbek bojone 6, berarti pinten 12. Wa kila jami umangkanu fi safinah samaniatan wa samaniatun wasabun. Berarti pinten 78. Nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Ya bener nal. 78. Tapi sing masyhur 80. Nggih sing masyhur pinten 80. 78 paling ketuane kan gak diitung. Masuk ketua dihitung rombongan satu Pak Kiai Haji orang ini kan ketua buat apa Tidak, kan Nabi Nuh ngitung ngomong tak kok samene ditambahi sitok. Mulane malaikat Israel ku yo kacau, malaikat lah yo nak kacau. Kau ratau ngitung awak, yo ratau ngitung apa? Jadi terakhir nyambake kan jabut nyamane Jibril. Eh, iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok jabut kabeh, sampun. Isih sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat apa? Jibril. Jadi dia kudu sugeng nanti kiamat, mergo panitia kiamat itu sinten? Jibril. Wis jabut. Wis entek pun Gusti. Entek tenan pun. Ijek telas Gusti, ijek telas. Ijek kuwi. Jadi wong awake dhewe mesti mboten apa? Ditung. Jadi malaikat piye malaikat Israel enak ya menen pun telas Gusti, ijek telas, ijek telas. Mbek pangeran dijawab, "Kuwe." Lah terus putih Gusti, jabut dhewe. Bareng dijawab dene kelaranan musar, musar kelaranan lagi sampet. Gusti umpama kula ngertos nak jauh disabut sakit, kula mboten nyabut tiyang mukmin kelawan apa sakit. Lan kula nu susah, Israil mboten nate ngaji, Pak, dadi repot. Repot. Ya, pas niku dekne ngendikan umpama kula ngertos nak nyawa dijabut iku lara, kula nak jabut tiyang mukmin iku ati-ati. Lho apa susahnya ngerti semenjak napa? Sekarang. Lho itu kan. Tapi masalahnya dekne ya wong pinter. Saya aku yakin Israil ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya, saya belum merasakan. Ya susah kalau nanti cabut. Ya artinya kalau dibilangi, oh sakit tenan, seksine wis sakit. Enggak ada buktinya, karena saya tidak merasakan. Kita gitu, ini kujai ngono kira-kira. Nah, jadi dilingno saiki nggih sakit, tapi kan dia tidak tahu apa buktinya. Jadi dilingnya nak pitung pulau walu, biasanya ketua itu betul apa? Itu. Wala tu khotib ni lan aja ngandani sira ni ingsun fil ladina zulamu ing dalam omong sing zalim kafaru tegese kafir sapa ladina bitarki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusake wong akeh maksude apa nak ampun ngateni medeni tiyang no engko nek saku nyiksa kowe aja geman mengcancel engko nak ngosak siksa kowe getun dadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa no kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mergo ya ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa. Ampun Gusti, ampun sido. Mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa, kowe aja geman ngusulno supaya ora si rasido. Jenenge apa? Wala tu khatibni fil ladzina zalamu ay bitarki napa ihla kihim. Dadi Allah gak seneng nak napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saged mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falau laka naskoryatun amanas fanafaha imanuha illa qawmanapa Yunus lamma amanu kasyafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'anahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaum nabi badhe disiksa nabine getun umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina zalamu ay bitarki napa ihlaki. Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satemene kaum Nabi Nuh muhroku ana iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Kaya kados tiyang ngoten. Wong nyangka sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa. Ora mungkin ning darat kok tenggelam. Apa gawe contoh napa? Tsunami. Wong ning darat tapi napa? Tenggelam. Mulane sampeyan aja ngrasa bebas sangka siksa nggih namung la haula wala quwata napa illa billah. Boten enten sing ngertos kita badhe sepundi boten enten. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kita nura roh sok ben niku piye. Mulane kula ge sering digugat mek kiai-kiai. Lho jenengan kan yo ora roh lho sok ben niku piye, tapi jenengan dadi kiai kok pede, jenengan kok syukur. Mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti benere. Mulane aku pede. Yo aku roh nak pangeran ku apian. Nah, tapi nasib kula kan ra jelas, Gus. Nasib kula jenengan kan ra jelas. Iya sing ra jelas yo aku kuwe, tapi pangeranku jelas. Aku kuwe ora penting, omah lho kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno iku malah kiai aneh. Barang ra penting kok apa? Sing penting ning donya iku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus iku penting. Lah aku mati ora penting, kowe mati donya yo jalan terus. Masya Allah astagfirullah. Yo kok lagi roke kok Islam wis suwe kok lagi roh nek kowe ora penting ngono penting. Dadi donya iku rusak nek pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati. Al hayyul qayyum. Mulane iku dadi jimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora oleh ngantuk iku pangeran. La takhudhu sinatu wala naum. Mulane iki alim-alim nek ana santri ngantuk dibaro. Perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran. biasa. Paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhire ra iso nyifati, ra iso taladzut ambe Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Lan jenengan kudu eling kan. Misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ra usah sepundi mlebu neraka ya wis ya pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ra oleh ya oleh wae sing larang sapa. Pange. Cuma masalahnya nak kowe mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Dan sekali-kali ngeluh Gus nak nanti kula mlebu swarga ora bingung Gus wong ora tenate roh ya sekali-kali mbok ya pange GR ngoten aja kok. Nak kula mlebu neraka sepundi ya kali-kali muni nak kula mlebu swarga sepundi Gus. Ora kaget mung dereng nate roh. Ini dawuh Imam Ghazali kula boten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nak ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga. Padha mungkin. Lah kok padha mungkine piye? Amal salehku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mok butuh rahmate Allah. Apa ora ngarah kalah, nek sing ngrasakno tetep menang. Wong ngamalem sithik nek wong ngrasakno kuwi mlebu swarga nggih. Mlebu swarga. Wong Nabi Adam dhisik ning swarga yo gak modal. Wong dikne ora ngamal ora ngopo ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga kuwi wae bapak mek mbam dhisik. Paham nggih, wae bapak mek napa? Mbam. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbam, mbam iku lahirin ning napa? Swarga. Kita ora duwe bakat lahirin ning neraka, paham. Dadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk nopo neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane, kena wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora roh kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan. Tapi kok lucu, kowe iku ora roh kuncine neraka sawangane tetep pede mlebu neraka. Lha iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon. Ketok nak wong mene ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Lah kunci didudono berarti kan apa gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, ana hadis miftahun nar. Lah takok itu yang kembali ke ya tadi. Gus lanjuran kok pede. Tak jawab, mergo kuncine swarga aku wis duwe, wis dikai pangeran rupane la ilaha illallah. Lah kunci kun neraka wis ilang pon awake mijak. Kunci kun rokok wis napa ilang mbon awake mijak. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana? Lho kuncine swarga wis dikekno kita rupane miftahul jannah. La ilaha illallah. Mulane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pesi, kunci neraka ora ana pintune Gus. Saking ngambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono ae wae. Kok senengane kok pesimis? Senengane kok napa? Pesimis. Nah, aku cara berpikir ra ngono. Ngene, ning ora-ora masar iku aku wis nggawa kunci. Dadi malaikat tapi nglebokno aku neraka ora wani. Aku wis nggawa kunci swarga kok mlebokno neraka. Wis nggawa kunci swarga ya berarti berak mlebu swarga. Keliru kena ngebon aku ning neraka malaikat. Wong aku wis nggawa kunci apa? Swarga. Wis nggawa kunci hotel iku pelayane kudu nglayani wis nggawa napa? Kunci. Mane kunci kok aja geman ceblok. Nggih, kunci iman aja geman apa? Ceblok. Carane sepundi? Ini ku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala disebut napa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah ini ku pangeran. Lan pangeran namun Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha ill. Mboten kok jumlah enak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno.

Jiwa-jiwa pun angger takoki malaikat muni rombongane Ki Khalil. Enggak aku sing jawab, tinggal mire. Wong kok ngawak kabeh iki piye karepe? Ya jiwa, aku kesusu ji. Pokoke nak takoki malaikat yo muni rombongane Kiai apa Khalil. Enggak aku sing jawab yo. Mire. Mire son, wong antrine akeh ketemu meneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo semoga angger takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan ora kaya modern aja dredeg aja lali. Tapi rawani dene dhewe mboten apa? Mboten wani. Nah iku wali tenan, bener ngoten niku. Paham ya, lho sing bener ngoten niku. Ya jenenge sakjane aku kesusu dong ngopi mulang jenenge apa takoki muni rombongane Mbah Khalil. Nek kon ngenteni pertanyaane kan ngopo? Ngenteni. Padahal jare Mbah Khalil aku dhewe ngenteni ketua rombongan jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ngadepi Nabi Muhammad ya meriang to. Malah ini masyur ning gone cerita-cerita kewalian ya aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh ya jujur. Wong niki cerita. Sayyidina Umar nate nyang tak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Mergo dekne takoki malaikat, malaikate guyon. Muacak guyon medeni. Sayyidina Umar gentenan gertak biasa gertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya ndak tahu jar. Pokoknya aku nakoki. Aku iku kanca akrabe kekasih Allah. Sopo kok? Aku iku kanca akrabe Muhammad kasih pangeran. Sung mriyang malaikat. Kok kanca akrabe kekasih Allah. Mulane wong kudu di kegantungan wali utawa ulama. Kancane. Ergo man ro'ani dakhalal jannah. Wong sing roh aku, roh sing roh aku, lan roh sing roh aku dakhalal jannah. Mulane wong yo aja gething toreko. Mergo sing ndek musal-sal salaman, sing ndek musal-sal ndelok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja kono toreko wong-wong muni sewu ora mboten. Kula lah yo duwe sanad toreko. Wong kula nggih gadah silsilah man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Kene wae mergo malaikat kuwi tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah nggih ndredeg. Mergo malaikat iku ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat nggih wedi sinten pangeran. Mula nak kowe wedi be pangeran tenanan kok malaikate ya wedi, mergo padha wedine. Dadi man khafa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan ning pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Sekarang mereka nur yang ada di diri kamu nanti yang akan melawan malaikat. Ini ku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nangkir nanti kalau menyiksa orang sing dolim, tapi apal surat Tabarok kebingungan. Ini kulo nate cerita. Kena apa surat Tabarok begitu populer? Mereka mungkar nangkir apa ini? Ini hadis. Kalau ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau